Orang-orang yang belajar ilmu sihir, sesungguhnya mereka belajar sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwa mereka telah menukar kitab Allah dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di akhirat, yaitu ilmu sihir. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan, di mana mereka menjual dirinya dengan sihir. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini isi dari ayat yang ke-102 surat Al-Baqarah. Adapun tafsirannya, qala wattaba'a al-yahudu ma tuhaddithu asy-syayatin bihi as-sahrata 'ala ahdi mulki Sulaiman bin Daud. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan-setan kepada tukang sihir. Ini terjadi sejak masa kerajaan Sulaiman bin Daud. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang sudah lama ada. Bukan ilmu yang baru. Sejak zaman kerajaan Nabi Sulaiman, ilmu itu sudah ada. Setanlah yang menyebarkannya. Wa ma kafara Sulaiman wa ma ta'allama as-sihr. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak kafir. Dan Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa belajar ilmu sihir hukumnya kufur. Dan mengajarkan ilmu sihir juga kufur. Karena tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu sihir, melainkan syaratnya dia harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kufur kepada Allah, maka tidak akan berhasil belajar ilmu sihirnya. Kufur adalah syarat utama dalam kesuksesan seseorang mempelajari ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwa Sulaiman tidaklah kufur, tidak mempelajari ilmu sihir. Dan Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatin humul ladzina kafaru billah hina 'allamu an-nasa as-sihra. Akan tetapi setan-setanlah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini sebagai dalil juga bagi kita bahwa ilmu sihir adalah nyata ada. Bukan berita tanpa bukti, tapi betul-betul nyata, ya, ada. Qala walakinna syayatinuhum alladziina kafaru billahi na'allamu an-nasa as-sihra ifsadan lidinihim. Setan sengaja mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dalam rangka ifsadan lidinihim, merusak agama mereka. Ya. Kalau orang yang belajar ilmu sihir itu harus jauh dari agama. Ya. Wakadzalika ittaba'a al-yahudu as-sihra alladhi unzila 'ala al-malakaini Harut wa Marut bi ardi Babil fil Iraq imtihanan wa ibtila'an min Allah li ibadihi. Demikian juga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mereka selalu mengikuti ilmu sihir. Mereka lah orang-orang yang pertama kali mempelajari ilmu sihir, orang-orang Yahudi. Ya. Mempelajari ilmu sihir yang diturunkan kepada dua malaikat yaitu Harut dan Marut di negeri Babil, Babilonia. Fil Iraq, yang terletak di negara Irak. Imtihanan wabtilaan minallah li'ibadihi. Dua malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai apa? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa may yu'allimu al-malakani min ahadin hatta yansahahu wa yuhadhdhirahu man ta'allama min ta'allumi as-sihr wa yaqula lahu la takfur bita'allumi as-sihri wa ta'ati as-syayatin. Perlu diketahui bahwa dua malaikat itu tidaklah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun sampai keduanya menasehati terlebih dahulu. Menasehati orang yang mau belajar ilmu sihir, memperingatkan kepada orang yang belajar ilmu sihir. Keduanya mengatakan, la takfur, kamu jangan kufur. dengan mempelajari ilmu sihir dan mentaati setan. Ya. Fayata'allamun nasu minal malakaini ma yuhdithuna bihil karahiyah bainaz zawjain hatta yatafarraqa. Namun yang terjadi kenyataannya adalah tidak sedikit pada saat itu manusia yang mempelajari dari dua malaikat itu ilmu sihir. Di antaranya adalah sesuatu yang bisa menciptakan kebencian antara pasangan suami dan istri. Ya. Hatta yatafarraqa hingga akhirnya keduanya pisah. Ya. Hingga akhirnya keduanya pisah. Ada sihir mahabbah. Kalau sihir mahabbah berarti kebalikannya. Sihir mahabbah itu adalah sihir yang bisa menciptakan adanya kasih sayang dan kecintaan yang luar biasa. Ya. Antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ada sihir al-bughd, sihir kebencian. Ya. Dan macam-macam jenis dan bentuk ilmu sihir. Terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Ilmu sihir macam-macam. Dan media yang digunakan pun bermacam-macam. Ya. Namun satu hal yang selalu sama, yaitu bahwa efek dari ilmu sihir ini tidak kelihatan. Dia baru ketahuan ketika sudah terjadi. Oh, ini kena sihir. Sebelum itu tidak nampak. Ya, oleh karena itu, para ulama, rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang khafiyah walatufa sababuhu. Yang reaksinya itu betul-betul tersembunyi dan halus. Ya. Tidak kelihatan. Sekali lagi baru ketahuan ketika sudah terjadi. Ya, menimpa seseorang. Nah. Dan para ulama juga menjelaskan kepada kita di antara pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati seseorang yang terkena sihir adalah memakan kurma ajwa, ya, 7 butir pagi dan sore. Kemudian juga daun bidara, 7 lembar daun bidara ditumbuk, ya, ditumbuk campur air. Sebagiannya diminum, sebagiannya dimandikan. Ya. Nah, kemudian diberi ruqyah, ruqyah syar'i. ولا يستطيع السحرة أن يضر به أحدا إلا بإذن الله وقضائه. Di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya tukang sihir itu tidaklah punya kemampuan untuk membahayakan seorang pun. Bila ada orang yang terkena sihir, maka itu sesungguhnya bukan karena kekuatan sihir, akan tetapi karena apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha'ihi, dan ketetapannya. Secara zatnya ilmu sihir tidak memiliki kemampuan untuk membahayakan siapapun. Ya. Bila ada orang yang terkena ilmu sihir, maka itu semata-mata atas ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha disihir tetapi tidak mempan? Karena Allah tidak mengizinkannya. Allah tidak menakdirkannya. Dan sebaliknya, ada orang yang mungkin nampak soleh, ya, nampak baik, tetapi terkena sihir. Nabi SAW pun pernah terkena sihir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Nah. Qala wa ma yata'allamu as-saharata illa syarran yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kemudian tidak ada yang belajar ilmu sihir, melainkan ia sedang mempelajari kejelekan yang akan membahayakannya dan tidak akan memberikan manfaat sedikitpun kepadanya. Qala wa qad naqalathu syayatinu ila al-yahud. Setan ini telah memindahkan ilmu sihir kepada orang-orang Yahudi. Di tengah-tengah kaum muslimin ilmu sihir tidak dikenal. Ya. Ilmu sihir tidak berasal dari kaum muslimin. Nah. Fasha'a fihim hatta faddaluhu ala kitabillah. Karena setan-setan itu telah memindahkan ilmu sihir kepada orang-orang Yahudi, maka menyebarlah ilmu sihir itu di kalangan orang-orang Yahudi sampai ketenarannya mengalahkan kitabullah. Mengalahkan kitab Allah. pada waktu itu. Ya, ilmu sihir sangat tenar, sangat terkenal. Bahkan kitab Allah Taurat itu nyaris tidak pernah didengar. Qala walaqad 'alima al-yahudu anna man ikhtara as-sihra wa taraka al-haqq ma lahu fil akhirati min nasib fil khair. Dalam keadaan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa siapa yang lebih memilih ilmu sihir daripada kebenaran, maka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Dalam keadaan tahu mereka melakukannya. Ya. Dalam keadaan mereka tahu artinya dalam keadaan mereka mengerti ilmunya. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak pernah mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Oleh karena itu di kalangan umat ini, orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan itu selalu diidentikan dengan gaya Yahudi. Ya. Dengan gaya Yahudi. Di dalam Al-Quran mereka disebut kaum yang maghdub, dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka melakukan kesesatan dalam keadaan punya ilmu. Bukan yang jahil. Beda dengan Nasoro. Nasoro dalam Al-Quran disebut kaum yang sesat. Karena mereka tersesat memang disebabkan karena kejahilan. Karena bodoh. Ya. Qala wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum min as-sihri wal kufri 'iwadan 'anil iman wa mutaba'ati ar-rasul. Law kana lahum ilmun yathmurul 'amala bima wa'idhu bihi. Sungguh sangat jelek apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka menjual dirinya dengan sihir, dengan kekufuran sebagai ganti dari keimanan dan mengikuti Rasul. Law kana lahum ilmun yathmurul 'amala bima wa'idhu bihi. Seandainya mereka memiliki ilmu yang membuahkan amal, tentu mereka tidak akan sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Tetapi memang kenyataannya berapa banyak orang yang punya ilmu namun tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Manusia dibagi tiga golongan, ada yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ada yang tidak memiliki ilmu tapi semangat beramal. Ada yang memiliki ilmu dan punya kesemangatan beramal. Ya, yang paling baik adalah yang paling baik, berilmu dan beramal. Nah, selanjutnya ayat yang ke-103. Qala walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillah khairul law kanu ya'lamun. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, tentu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya berupa kebaikan. Law kanu ya'lamun, andai mereka mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala walau annal yahuda amanu wa khafullah. Allah menjelaskan bahwa kalau seandainya orang-orang Yahudi itu beriman, ya, wa khafullah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la ayqanu anna thawaballah khairun minas sihri. Tentu mereka akan yakin bahwa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada sihir. Wa mimma iktasabuhu, dan dari segala hal yang telah mereka usahakan. Law kanu ya'lamuna ma yahsulu bil imani wat taqwa min ath-thawabi wal jazaa'i ilman haqiqiyan la amanu. Seandainya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang benar apa yang akan dihasilkan dari keimanan dan ketakwaan, yaitu berupa pahala, tentu mereka akan beriman. Ya. Cuma masalahnya mereka adalah orang-orang yang sedikit, ya, keyakinannya. Nah, tidak ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu yang instan. Ya. Selalu tergesa-gesa. Nah. Hingga akhirnya mereka celaka. Ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, disebutkan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni min Allah. Tergesa-gesa itu datang dari setan. Sedangkan at-ta'anni, selalu menampakkan sikap tenang, itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau dihadapi dengan tergesa-gesa, maka hasilnya akan tidak sempurna. Ya. Tapi kalau dihadapi dengan ketenangan, maka akan membuahkan hasil yang baik. Nah. Berikutnya ayat yang ke-104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u dan dengarlah, walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir telah disiapkan azab yang pedih. Nah. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an kalau ada seruan hai orang-orang yang beriman, maka setelahnya imma perintah, yang perintah itu wajib untuk dikerjakan, wa imma nahyun atau larangan, yang larangan itu mesti ditinggalkan. Jadi setiap kita membaca awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita memasang pendengaran kita, menyiapkan pikiran kita. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Jangan sekali-kali kalian katakan kepada rasul kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang berbunyi ra'ina. Ay ra'ina sam'aka. Ya. Perlihatkan pendengaranmu. Fafham anna wa afhamna. Fahamilah kami, niscaya engkau dapat memahamkan kami. Li'anna al-yahuda kanu yaquluna halinnabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata-kata ra'ina, kata-kata yang mengandung pelecehan, ejekan, ya, adalah karena orang-orang Yahudi, mereka biasa mengucapkan kata-kata ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ya, diperintahkan untuk tidak menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal apapun. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan dicap bagian dari kaum itu. Sekecil apapun. Ya. Dalam hal apapun. Kita harus menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Dalam pakaian sekalipun. Dalam pakaian sekalipun. Ya. Karena sangat berbahaya. At-tashabuhu fil dhahir, kata Syekhul Islam. Tashabuh dalam hal yang zahir akan menyebabkan adanya tashabuh fil batin. Akan menyebabkan adanya tashabuh dalam urusan apa? Batin. Maka jangan disepelekan. Ah, ini cuma pakaian. Yang terpenting itu isi hati. Kata siapa? Ya. Ah, ini kan cuma penampilan, yang terpenting itu agama. Justru penampilanmu itu sebagai gambaran daripada agamamu. Ya. Kalau kita berpenampilan yang wah seperti orang-orang kafir, ya. Insyaallah enggak akan ada yang bilang kita orang soleh. Ya. Nah. Celana sobek, tato, rambut merah, ya, ala apa itu pang ya. Masya Allah, telinga anting, hidung anting. Hari pas kebelet lompatnya ke kebon awi. Wah. Bahaya ini. Dilihat KTP-nya, oh muslim. Masya Allah. Ditanya, kenapa kamu pakaian seperti ini? Kamu muslim? Muslim. Kenapa berpakaian seperti ini? Selalu jawaban, yang penting kan hati. Yang penting hati. Padahal, ya, gambaran zahir itu, ya, menampakkan isi hati. Ya. Maka ingat selalu pernyataan Syekhul Islam, at-tashabuhu fi dhahir, tashabuh dalam urusan lahir, zahir, menyebabkan adanya tashabuh dalam urusan apa? Batin. Ya. Hatta nama sekalipun. Jangan menggunakan nama-nama orang kafir. Ya. Gunakanlah nama-nama orang Islam. Nama-nama para anbiya, nama-nama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Jangan Alexander. Ya, aika itu nanti Alexander Sugiman. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Nama yang bagus. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama. Di sisi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang memiliki makna yang baik. Jangan cuma gaya. Ya. Sudah enggak level bagi kita gaya-gaya itu. Apalagi gaya yang mengadopsi dari orang-orang kafir. Itu terlalu rendahan. Ya. Terlalu rendahan. Kalau kita ingin menjadi mulia, coba contoh para sahabat. Jelas kemuliaannya, karena mereka orang-orang mulia. Ya. Nah. Jadi di ayat ini, ayat yang ke-104, Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kalimat ra'ina. Yalwuna al-sinatahum biha yaqsuduna sabbahu wa nisbatahu ila ra'una. Mereka orang-orang Yahudi selalu mengucapkan kata ra'ina melalui lisan-lisannya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk mencela dan menisbatkan Rasulullah kepada ra'unah, kebodohan. Waqulu ayyuhal mu'minun badalan minha ungzurna. Lalu di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kaum mukminin untuk mengucapkan kata-kata ungzurna sebagai ganti dari ra'ina. Ungzurna, ay ungzur ilaina. Perhatikan kami, lihat kami, wa ta'ahadna, beri kami wasiat. Ya. Wa hiya tu'addi al-ma'na al-matlub. Wa hiya tu'addi al-ma'na al-matlub. Ini yang sesuai dengan makna yang diharapkan. Ya. Wasma'u ma yusla 'alaikum min kitabi rabbikum wafhamuhu. Dengarkan apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab-kitab Rabb kalian, wafhamuhu, dan fahami. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, walil jahidina adzabun muwajjiun. Adzabun muwajjiun. Bagi orang-orang yang menentang, sesungguhnya telah disiapkan azab yang muwajjiu, yang menyakitkan. Kalau dalam Al-Qur'an bahasanya adzabun alim, azab yang pedih. Pedih itu artinya muwajjiu, menyakitkan. Selanjutnya ayat yang ke-105. Qala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian juga kaum musyrikin, mereka itu tidak menginginkan adanya kebaikan yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wallah yahtassu bi rahmatihi may yasha. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dengan rahmatnya memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Gak ada urusan dengan ahlul kitab. Tidak ada urusan dengan musyrikin. Meskipun mereka tidak menyenangi kebaikan yang diturunkan oleh Allah untuk kita, Allah akan tetap menurunkan kebaikannya untuk kita. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik keutamaan yang sangat besar. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala ma yuhibbul kuffar min ahlil kitabi wal musyrikin ay yunazzala alaikum adna khairin min rabbikum qur'anan aw ilman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu tidak suka bila Allah menurunkan kepada kaum mukminin kebaikan walaupun sedikit. Ya. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ya. Qur'anan au ilman, baik berupa Qur'an ataupun ilmu. Ya. Au nasran au bisyaratan, atau berupa pertolongan atau bisyarah, kabar gembira. Pokoknya apapun yang mengandung kebaikan yang diturunkan oleh Allah untuk kita kaum mukminin, mereka tidak menyukainya. Ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha min ibadihi bin nubuwwati war risalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala secara khusus atau mengkhususkan dengan rahmatnya memberikan kebaikan kepada hambanya yang dikehendakinya berupa an-nubuwwah war risalah. Ya. Orang-orang Yahudi mereka iri, ahli kitab musyrikin mereka iri ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang rasul di tengah-tengah kaum mukminin, menurunkan kitab kepada mereka. Ya. Orang-orang Yahudi tidak suka, orang-orang Yahudi iri, orang-orang Yahudi ingin agar mereka saja yang punya nabi dan punya apa? Kitab. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu dzul ihsan wal ata' al katsir al wasi'. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik kebaikan dan pemberian yang banyak lagi luas. Nah. Ayat yang ke-106. Qala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat apapun yang kami telah menasakhnya, menghapusnya, aw nunsiha, atau kami telah menjadikan manusia lupa dengannya, na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami akan datangkan sebagai gantinya yang lebih baik dari ayat itu atau yang sama. Ya. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu? Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Bantahan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi itu menuduh Muhammad selalu merubah-rubah hukumnya. Muhammad menyuruh kepada para sahabatnya agar merubah-rubah perintah, merubah-rubah hukum. Ya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah nasakh wal mansukh. Ayat yang menjadi penghapus, nasikh, dan ada ayat yang mansukh. Tidak ada yang punya kuasa untuk melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi bukan Muhammad. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala ma nubaddil min ayatin aw nuzilha min al-qulub wal adhan na'ti bi anfa ilakum minha aw na'ti bi mithliha fit taklifi wath thawab wa likullin hikmatun alam ta'lam ayyuhan nabi anta wa ummatuka anna Allaha qadirun la yu'jizuhu syai'un. Kata Allah di ayat ini, ya, ma nubaddilu min ayatin aw nuzilha min al-qulubi wal adhan na'ti bi anfa lakum minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau menghilangkannya dari hati-hati dan pikiran-pikiran, melainkan kami mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai gantinya. Ya. Au na'ti bimitsliha, atau kami akan mendatangkan yang serupa dengannya dalam hal pahala. Walikullin hikmatun, dalam semua ini ada hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapus, ada nasikh wal mansukh, ya. Seperti ayat rojam, ya, yang secara teks sudah dihapus tetapi secara hukum tetap ada, ya. Atau ayat-ayat lainnya. Nah, dan itu semua, ya, hanya Allah yang melakukannya, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yatakallam mata sya'a bima sya'a lam yazal mutakalliman. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Allah akan berbicara, yatakallam, sesuai dengan kehendaknya, kapanpun Allah berkehendak, berkenaan dengan apapun. Ya. Sekali lagi, likullin hikmah. Semua ada hikmah di balik nasikh wal mansukh. Kemudian di akhir ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, alam ta'lam ayyuhan nabi, bukankah engkau tahu, wahai nabi, engkau dan umatmu, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang yu'jizuhu syai'un, sesuatu pun yang membuatnya lemah. Ya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-107. Qala alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan kalian tidak memiliki wali, tidak pula memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan, ya, kepada kita, ya, menanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kerajaan langit dan bumi ini hanya miliknya. Gak ada yang bisa menolong kalian, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menanamkan keyakinan agar kita tidak ragu. Agar kita tidak ragu. Terutama menyangkut isu bahwa Muhammad merubah-rubah hukum. Ya, disebabkan oleh adanya ayat yang mansukh dan adanya ayat yang nasikh. Nah. Qala ama alimta ayyuhan nabi anta wa ummatuka annallaha ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ard. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, ya, menyampaikan kalamnya kepada nabi dan umatnya, termasuk kita. Ayuhan nabi, wahai nabi, engkau dan umatmu, tidakkah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal malik, yang merajai, al-mutasarrif, yang mengatur segala urusan, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Ya. Yaf'alu ma yasha, dia Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya, wa yahkum ma yurid, dan menetapkan segala sesuatu berdasarkan apa yang diinginkannya. Wa ya'muru ibadahu, dia Allah menyuruh, memerintahkan kepada hambanya, wa yanhahum kaifa ma syaa, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa 'alaihim ta'atu wal qabul, maka kewajiban hamba adalah at-ta'atu wal qabul, taat dan menerima. Simpel saja, enggak usah neko-neko. Ya. Kewajiban kita sebagai hamba adalah at-ta'atu wal qabul, taat dan menerima. Taat melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan menerima segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, simpel, jangan dibikin rumit. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang mudah kalau dibikin rumit jadi susah. Ya. Sesuatu yang mudah kalau dibikin rumit jadi susah. Nah. Dan sebaliknya, sesuatu yang susah kalau dibikin mudah, insya Allah jadi mudah. Ya. Kalaupun kita dihadapkan kepada sebuah kesulitan, tidak akan selamanya. Setelah kesulitan itu akan diganti dengan apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya hanya satu, sedangkan kemudahannya hanya dua. Ya, kesulitannya hanya satu, kemudahannya dua. Gak mungkin satu bisa mengalahkan dua. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menghitung jumlah kesulitan dan kemudahan yang kita hadapi atau kita rasakan, maka tentu akan jauh lebih banyak jumlah yang mudah atau kemudahan dibandingkan dengan kesulitan. Kesulitan itu hanya sedikit, sedangkan kemudahan jumlahnya jauh lebih banyak. Sama seperti perkara yang haram dan yang halal. Ya. Kalau mau dihitung mana banyak antara yang halal dan yang haram, yang banyak adalah yang dihalalkan, sedangkan yang haram sedikit jumlahnya. Karena itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ketika disebutkan perkara yang haram, biasanya disebutkan secara rinci, satu demi satu. Tapi ketika membahas soal yang halal, maka selalu disebutkan secara global, karena menunjukkan bahwa yang halal jumlahnya jauh lebih banyak. Ya. Jadi simpel saja. At-ta'atu wal qabul. Taat dan menerima. Waliya'lam man 'asa an laisa li ahadin min dunillah min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhum min 'adzabillah. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hendaknya orang yang bermaksiat itu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi wali kecuali Allah, yang menjadi penolong kecuali Allah. Enggak ada seorang pun yang bisa mencegah dari azab Allah kecuali Allah. Ya. Karena itu sadarlah. Jangan melakukan apa? Kemaksiatan. Nah. Kemudian ayat yang ke-108. Qala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian tentang sesuatu seperti pertanyaan Musa dulu, seperti pertanyaan kaumnya Musa kepada Musa dulu. Kemudian kata Allah, وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. Siapa yang merubah keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat dan jelek jalannya. Tafsiran ayat ini, qala bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasdil inadil wal mukabarati kama tuliba mithlu dhalika min Musa. Apakah wahai manusia, kalian ingin meminta kepada Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu dengan tujuan menampakkan pembangkangan dan kesombongan, seperti halnya hal itu telah terjadi menimpa Musa ketika kaumnya meminta sesuatu kepada Nabi Musa dalam rangka menampakkan pembangkangan dan kesombongan. Wa'alamu, ketahuilah, anna man yakhtaral kufra wa yatrukul iman faqad kharaja an siratil mustaqim ila al-jahli wadh-dhalal. Allah menegaskan di ayat ini, ya, ketahuilah bahwa siapa saja yang lebih cenderung memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang lurus menuju kesesatan dan kebodohan. Ya, menuju kesesatan dan kebodohan. Nah, di ayat yang sebelumnya bagaimana kisah tentang Bani Israel bersama Musa alaihi salatu wassalam. Nampak sekali pembangkangan mereka, nampak sekali kesombongan mereka di hadapan Nabi dan Rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. hingga akhirnya hal itu membuat mereka binasa. Ya. Kurang apa Bani Israel itu? Kenikmatan diberikan oleh Allah. Kitab diturunkan kepada mereka. Rasul pun diutus ke tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka lebih cenderung memilih kekufuran dibandingkan dengan keimanan, maka mereka celaka. Maka di ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar jangan meniru Bani Israel yang selalu menampakkan pembangkangan dan kesombongan di hadapan Nabi dan Rasulnya Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah ingatkan bahwa siapa saja yang cenderung memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, hasil akhirnya apa? Khuruj an siratil mustaqim ilal jahli wal dalal. Keluar dari jalan yang lurus menuju kebodohan dan kesesatan. Kalau sudah seperti itu, sudah celaka. Ya, khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Waliyahzubillah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.